ujung kisah ini ku temukan arti dirimu yang terlambat untuk ku mengerti artimu. Akhir kisah ini, ku relakan semua kasihmu yang terlambat untuk ku pahami dirimu. Kenang kisah ini. Kisah ini sepi kan menari putih yang tertati semua kan berarti tak kembali kan berarti. Di ujung kisah ini, ku masih tetap mencintaimu. Tetap mencintaimu.